Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Pada pelajaran yang lalu dari pembahasan kitab Kashfus Syubuhat, kita telah sampai kepada perkataan al-muallif, walakin a'da Allah ma fahimu ma'na al-ahadith walan yafhamu. Tetapi musuh-musuh Allah, mereka tidak memahami makna hadis-hadis dan tidak bisa paham. Syekh Muhammad, yaitu penulis, mengucapkan ucapan ini setelah sebelumnya beliau mengutarakan sebuah hadis yang dijadikan sebagai syubhat oleh orang-orang al-musyrikin, yaitu hadis yang dikenal dengan hadisnya Usamah, ya, hadisnya Usamah bin Zaid. Dimana pada hadis tersebut, ya, kita ulang sedikit, dikisahkan bahwa pada suatu pertempuran Usamah radhiyallahu ta'ala an berhadapan dengan orang kafir. Kemudian sampai ketika si kafir ini tidak sanggup untuk menghadapi Usamah, dan dia pun akhirnya terdesak dan tinggal dibunuh oleh Usamah. Maka si kafir ini pun mengucapkan la ilaha illallah, bersyahadat dia. Namun Usamah ketika itu menganggap bahwa ucapan si kafir ini atau syahadat si kafir ini itu hanya sebagai tameng. Artinya menurutnya bahwa syahadat si kafir ini tanpa, enggak bermanfaat baginya. Ya, tidak bermanfaat bagi dia. Atau Usamah pun berpikir untuk membunuhnya, dan dibunuhlah orang ini. Dan setelah dibunuh, lalu Usamah pun bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ dia ceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam akan apa yang terjadi. Lalu di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengingkari apa yang diperbuat oleh Usamah dengan mengatakan aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah, apakah kamu tetap membunuh dia padahal dia telah mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian Usamah berdalih, ya Rasulullah innama qalaha ta'awudzan, wahai Rasulullah, orang ini mengucapkan la ilaha illallah itu hanya sebagai tameng, dan Nabi tidak bergeming dari ucapannya aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah, apakah kamu tetap membunuhnya padahal dia telah mengucapkan la ilaha illallah. Famadza taf'al bil la ilaha illallah qadan, lalu apa yang akan kamu perbuat kalau orang ini nanti di akhirat datang dengan membawa la ilaha illallah. Maka Usamah pun ketika itu tanaddam, ia menyesal dengan penyesalan yang besar, sampai-sampai dia mengatakan, sungguh demi Allah, aku berharap hari itu aku baru masuk Islam. Kenapa? Karena orang yang baru masuk Islam, dosa-dosanya diampuni oleh Allah SWT. Ya, dia ucapkan itu kenapa? Karena dia menganggap bahwa apa yang dia perbuat itu adalah merupakan dosa yang amat besar. Hadis ini digunakan oleh orang-orang al-musyrikin, dan yang kita maksud dengan musyrikin di sini adalah istilahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Yaitu al-muslimun, ya, alladzina waqa'u fi syirk. Orang Islam yang terjatuh kepada syirik akbar. Atau dengan istilah lain, al-muntasibuna ilal Islam. Ya. Orang-orang yang mengaku muslim namun mengerjakan perbuatan syirik, syirik akbar. Ya, karena pada hakikatnya ya, dua sifat ini tidak bertemu, muslim, musyrik. Ada muslim musyrik? Enggak ada. Allahumma kecuali kalau syiriknya syirik asghar. Namun muslim musyrik syirkan akbar lah. La yujud. Enggak ada. Yang ada adalah ya orang-orang yang mengaku sebagai muslim namun yadzbah li ghairillah, menyembelih untuk selain Allah, yasjud li ghairillah, sujud untuk selain Allah Subhanahu ya, yad'ul jin, ya, manggil-manggil jin dan seterusnya. Hadis ini dijadikan dalil oleh orang-orang tersebut dalam membela kesyirikannya. Ya. Mereka mengatakan bahwa ya, selagi orang itu mengucapkan la ilaha illallah, tidak menjadi kafir dan tidak boleh dibunuh. Ya, buktinya Nabi SAW melarang Usama. Ini maunya mereka. Ya, ini adalah syubhat. Ya. Dan bantahannya secara ringkas, kemarin telah kita singgung, ya, di mana bahwa syahadat la ilaha illallah betul. Dia melindungi darah, melindungi harta. Kan, tapi ya, bukan berarti seorang yang mengucapkan syahadat tidak menjadi kafir setelahnya apabila melakukan pembatalannya. Ya. Begitu juga mereka berdalil dengan hadis lain. Ya. Seperti misalnya umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk merangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Betul bahwa hadis ini menjadikan la ilaha illallah sebagai had, sebagai batasan. Bahwa ketika seorang telah mengucapkan la ilaha illallah, maka yusuf, enggak boleh dibunuh. Enggak boleh diperangi. Ya, namun mereka jelas, ya, mereka penggal hadis tersebut, mereka ambil ujungnya, mereka buang ya, belakangnya. Karena hadis tersebut ya, masih ada kelengkapannya. Ya. Di mana kelengkapannya Nabi mengatakan, فَإِذَا قَالُوهَا أَصَوْمِ إِنِّي دِمَأَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّيَا. Ya, apabila mereka telah mengucapkannya, maka terlindungilah dariku darah mereka, harta mereka, kecuali dengan haknya la ilaha illallah. Dan di antara haknya la ilaha illallah, ya adalah ya apabila orang itu melanggar ya melanggar pokok dari makna la ilaha illallah. Apabila dia melanggar maka orang tersebut laisa bi muslim wa yuqtal, dia bukan orang Islam dan dibunuh. Ya. Nah, dan juga berdalil dengan dalil-dalil yang lain. Oleh karena itu di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala mengatakan walakin ada Allah ma fahimu makna al-hadits walan yafhamu. Dan tapi musuh-musuh Allah itu sebenarnya mereka enggak paham maksud sebenarnya dari hadis-hadis yang mereka kutip. Ya. Karena yang penting adalah al-fahm. Ya, bukan sekedar al-jama', bukan sekedar ngumpulin. Kalau ngumpulin apa bedanya kita sama hadis? Ya, enggak ada beda kita sama sama hadis, enggak ada beda kita sama memori. Ya, tapi dia harus paham. Ya. Nah. Walan yafhamu, dan mereka tidak akan paham. Nah, ini kita akan bahas ya melalui perkataan dan penjelasan dari Syekh Muhammad Syekh Shalih Ali Syekh seputar masalah ini. Ya, padanya kepada kajian ini Syekh Shalih Ali Syekh akan menyinggung satu permasalahan. Ya, dan ini termasuk perkara yang ya cukup ramai dibicarakan. Apakah fahmul hujjah, memahami hujjah itu syarat dalam penegakan hujjah? Ya, dalam menegakkan hujjah, dalam menyampaikan hujjah. Ya, apakah ya cukup ya hanya balagh, hanya sampainya Al-Qur'an, hanya sampainya keterangan. Kemudian orang itu menolak, istighfar. Kemudian dikafirkan. Atau harus paham sampai hilang syubhat. Ya, karena al-faham artinya ngerti. Ya, nerimo. Ya. Hilang darinya syubhat. Di mana sebagian ya muallifin, sebagian penulis ya al-mu'asirin ya, yang kontemporer. Waalaikumsalam. Bahkan di antara mereka adalah ya para ulama ya yang cukup ya, cukup aktif dalam mengeluarkan tulisan-tulisan sampai dalam perkara ini. Mereka mensyaratkan harus hilangnya syubhat. Ya, sehingga ucapan mereka pun menjadi syubhat bagi sebagian al-muntasibina ila salafiyah, orang-orang yang mengaku sebagai salafi. Sehingga dalam masalah takfir mereka mensyaratkan harus hilang syubhat. Ya, jadi dari objek yang kita tegakkan kepadanya hujjah, mereka bilang harus hilang syubhat. Nah, ini ya pembahasan kita dari perkataan Syekh Shalih Al-Syekh, apakah paham hujjah itu syarat dalam penegakan hujjah. Ya, ini ada dalam halaman 370 ya dari kitab Syekh Shalih Al-Syekh Haridullah. Kita baca ini. Kita akan baca. Baik. Pada alinea yang terakhir, qala rahimahullah fil faedah tsaniyah, berkata Syekh rahimahullah pada faedah yang kedua. Baik. Afwan. Halaman 376. Alinea terakhir. Qala walakin 'inda Allah ma fahimu ma'na al-hadith wa lam yafhamu. Akan tapi musuh-musuh Allah mereka tidak memahami makna hadis-hadis ini dan tidak pernah faham. Ama qawluhum ma fahimu fa hadha wadihun kama sabaq. Adapun kondisi bahwa mereka tidak paham perkara ini telah jelas sebagaimana sudah diutarakan sebelumnya. Ama qawluhum lan yafhamu. Adapun kondisi bahwa mereka tidak pernah paham, karena ada dua di sini. Mereka mafahimu, enggak paham. Nah, ini kondisi mereka. Yang kedua, enggak akan paham. Adapun kondisi bahwa mereka enggak akan paham, kata beliau, "Lianna syubha idza qamat fil qalbi wal bid'atu idza qamat bil ruhi wa bil qalbi fa inna sahibaha yas'ub 'alaihi al khalas minha." Karena yang namanya syubhat, ya, kerancuan pemahaman, apabila itu telah tertanam dalam hati, dan bid'ah apabila telah tertanam dalam ruh dan juga dalam hati seorang, maka ya orang itu sulit untuk berlepas darinya. Walihada jaa fil hadits allazi rawahu Abu Daud wa ghairuh. Oleh karena itu datang dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan selainnya, sayakhruju min ummati aqwamun tatajara bihumul ahwa'u kama yatajara al-kalabu bi sahibihi. Akan keluar dari umatku kaum-kaum yang mereka ditarik oleh hawa nafsunya, oleh bid'ah, sebagaimana penyakit menyebar ya, pada ya, penderitanya. Falayab kami nuir pun wala maksilun illa dakhalahu, sehingga tidak tersisa ya, satu pembuluh darah pun dan persendian pun kecuali ya, akan terjangkiti. Ahlul bid'ah, maka ahlul bid'ah itu istagraqatil bid'atu fi qulubihim. Bid'ah itu telah ya, menjangkit hati-hati mereka. Hatta hajabatuhum an-nurin, nuri fahmil kitab wa sunnah. Sehingga bid'ah tersebut ya, menghalangi mereka dari cahaya memahami kitab dan sunnah. Wadi min anwa'il uqubati allati yu'aqabu biha man taraka al-kitab wa sunnata ila ghairihim. Nah, ini diantara hukuman-hukuman yang dengannya mereka dihukum ya, karena meninggalkan kitab dan sunnah, berpaling kepada selainnya. Fahadha mulahab, dan ini bisa kita saksikan, anna ta'ifatan minhum, bahwa ada sebagian dari mereka, minal adziya wa minal ulama, mereka adalah orang-orang yang pandai, para ulama, wa mimman indahu ulumun mukhtalifah, dan memiliki ilmu-ilmu yang banyak, fit tafsir, fil fiqh, wa fil aqaid, wa ghairi dhalik, dalam ilmu tafsir, ilmu fikih, ilmu akidah dan lain sebagainya, wa ma'a dhalika yata'una fi hadhil mas'alah. Tapi kendati begitu, mereka terjatuh ke dalam perkara yang besar ini. Baik. Artinya, ya, bahwa yang menyebabkan mereka tidak bisa paham karena apa? Syubhat. Yang kedua, mereka berpaling dari ya, dalil kitab dan sunnah kepada selainnya. Ya. Dan kepada selainnya ini bisa berupa taklid. Ya. Taklid. Ya. Al-masyayikh, taklid ulama, ya. Mendudukkan kalam alim ya, lebih tinggi daripada dalil kitab dan sunnah. Nah ini yang kita dapat kepada sebagian. Ketika kita terangkan kepada mereka dalil, mereka sanggah dengan kan tapi syekh fulan. Ini bentuk dari ya hukuman Allah Subhanahu wa taala kepada mereka karena meninggalkan dalil kitab dan sunnah. Ketika kita akan lihat ya, berapa banyak dalil dari Al-Qur'an yang menerangkan ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang musyrik pun itu musyrik walaupun mereka enggak paham. Bahwa ini adalah dari Al-Qur'an. Bahwa kondisi mereka enggak paham ya. Seperti misalnya firman Allah Azza wa Jalla mengatakan tentang pengikutnya Syuaib. Ya Syuaibu ma nafkahu kathiran mimma taqul. Ya Syuaib, kami enggak paham. Apa maksudnya? Syuaib ngomong pakai bahasa Inggris, kaumnya pakai bahasa Ibrani gitu. Atau bahasanya Syuaib bahasa kaumnya juga. Bahasanya bahasa kaumnya juga. Tapi kenapa mereka bilang? Maksudnya kami enggak paham. Ya enggak bisa nerima. Itu fahmul iqna. Nanti akan dibahas bahwa al-faham dua. Pemahaman ada dua macam. Fahmul istima atau fahmul bayan. Paham bahasa. Itu syarat. Syarat dong. Ya, kamu gak bisa bahasa Jawa. Yang menegakin hujah pakai bahasa Jawa. Saya gak paham ya. Gak tegak hujah. Namun Al-Quran turun kepada bangsa Arab. Tegak gak hujah? Tegak hujah. Ya. Al-Quran diterjemahkan sampai kepada orang Indonesia. Tegak gak hujah? Tegak hujah. Sekarang harus ada orang lain lagi jelasin. Apakah penjelasan Al-Quran lebih jelas atau penjelasan kita? Kan kita tahu bahwa ya, keterangan Al-Quran itu adalah keterangan yang paling baligh. Iya kan? Mana yang lebih jelas? Ini pembahasan kita, pembahasan tentang apa? Tentang At-Tauhid. Ya, di mana Allah itu melihat dalam Usulul Sittah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sebutkan dalam Al-Asul Awal, dalam pokok yang pertama apa disebutkan di situ? Ya. Bahwa ya, perkara yang pertama ya, beliau katakan ya, adalah perkara tauhid. Ya. Bahwa perkara tauhid ini ya, bisa dipahami sampai oleh orang bodoh sekalipun. Apa orang mau paham tauhid harus jadi dokter dulu gitu baru paham tauhid. Susah benar jadi orang Islam kalau begitu. Ya kan? Kadang kita baca usul sittah tapi kita enggak paham maknanya. Ya, semua kita usul sittah dibahas di mana-mana. Tapi giliran membahas masalah seperti ini, ya, penegakan hujah harus hilang syubhat. Oke, kalau itu masalahnya masalah khafiyah. Tapi pembahasan kita masalah zahirah, masalah tauhid syirik. Ya, dan keterangan Allah tentang masalah tauhid, tentang syirik, itu keterangan yang paling baligh, bahasa yang paling gamblang yang bisa dipahami oleh orang bodoh sekalipun. Ada orang enggak paham, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Beribadah kepada Allah. Dan jangan sekutukan dia dengan sesuatu apapun. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Ini keterangan-keterangan gamblang. Enggak perlu seorang sekolah, enggak perlu makan bangku sekolah untuk paham itu. Ya. Namun orang-orang musyrikun enggak paham. Enggak menerima. Ya, baik ini pembahasan kita. Jadi kembali kepada apa yang tadi disinggung sebelumnya, bahwa yang jadi masalah adalah syubhat yang kedua adalah apa? Taklid. Ta'assub, bukan taklid. Taklid jaiz. Taklid boleh, ini juga diantara keliru. Ya. Antum bukan mujtahid. Ya kan? Namun, ya, seorang yang bukan mujtahid, apa hakku? Yuqallid, manwa. Siapa yang lebih alim darinya. Ya. Nah, kan, tapi hal yang demikian ini tidak tercela. Ya. Tidak tercela. Tidak serta-merta bahwa taklid itu ya, tercela. Ya. Nah, yang tercela adalah at-ta'assub. Adalah at-ta'assub dan ini yang terjadi yang kita lihat. Nah. Baik, wa huna bahthun kata beliau, dan di sini ada pembahasan. Fa annahum idza lam yafhamu fa innahum la yu'dzaruna bidzalik. Bahwa ketika mereka enggak paham, ya, ketika kita ketahui bahwa mereka enggak paham, tapi kendati begitu mereka tidak diberi uzur. Ini yang hak. Ya, artinya kondisi mereka enggak paham bukan berarti mereka yu'zarun. Tetap mereka tidak diberi uzur. Ya, karena paham al-hujjah laisa bi syart. Karena paham hujjah itu bukan syarat dalam masalah takfir. Ya, Bal syartu huwa iqamatul hujjah fit takfir. Bahkan yang menjadi syarat adalah penegakan hujjah, sampainya hujjah, tegaknya hujjah dalam perkara takfir. Yani la yukaffar illa man qamat alaihi hujjah risaliyah allati yakfuru man ankaraha aw taraka muqtadaha wa amma fahmul hujjah fa innahu la yushtarat. Maksudnya, seseorang tidak dikafirkan kecuali orang yang telah tegak atasnya hujjah risaliyah, yaitu hujjah risaliyah yang apabila orang mengingkarinya dia menjadi kafir atau meninggalkan kandungannya. Yang mengingkari hujjah risaliyah telah tegak kepadanya, kemudian dia ingkari atau dia langgar. Wa amma fahmul hujjah fa innahu la yushtarat. Adapun paham hujjah itu bukan syarat. Jadi ada dua. Ya. Yang pertama istilahnya ya qiyamul hujjah. Yang kedua fahmul hujjah. Mana yang menjadi syarat dalam masalah takfir? Ya, apakah cukup tegak hujjah risaliyah? Nah, kalau kita lihat pada ya, keterangan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam banyak rasail, begitu juga Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah, bahwa yang dimaksud dengan hujjah risaliyah itu Quran. Ya. Sampai Quran berarti sampai kepadanya hujjah. Liunzirakum bihi wa man balagh. Agar aku beri peringatan kepada kalian dengannya, dengan Al-Quran, dan orang-orang yang sampai kepadanya Al-Quran itu. Maka sebenarnya serem. Ya, mengatakan bahwa kaum muslimin belum tegak atas mereka hujjah. Ini ya, konsekuensi dari ucapan ini takzibun lil Quran sebenarnya. Karena Allah Subhanahu wa taala liunzirakum bihi wa man balagh. Ya, agar aku beri peringatan kepada kalian dengan Al-Qur'an dan orang-orang yang sampai kepadanya Al-Qur'an. Jadi orang yang telah sampai kepada Al-Qur'an tegak kepadanya hujjah. Nah, katakan dulu bahwa kuburiyun, para penyembah kubur yang baca Qur'an, yang sholat, ya, bahwa mereka belum tegak atasnya hujjah, ini konsekuensinya berat. Ya. Nah. Ya, ada dua di sini. Yang pertama adalah qiyamul hujjah, yang kedua apa? Fahmul hujjah. Mana yang menjadi syarat dalam takfir? Apakah cukup sampai Quran ke kita dengan terjemahan? Ya. Adanya orang yang ngasih penjelasan kepada kita, ya. Atau ya harus paham. Ya. Ini jadi permasalahan. Saya mengatakan ya bahwa fahmul hujjah la yusyarat. Paham hujjah bukan syarat. Lihatlah qala Syekh rahimahullah, oleh karena itu Syekh Muhammad mengatakan, "Ma fahimu ma'na al-hadits wa lan yafhamu." Mereka tidak paham makna hadis-hadis ini dan mereka enggak akan paham. Siapa yang dimaksud mereka enggak paham? Musyrikun. Dan dalam istilah syirik siapa? Apakah musyrikun asli atau muslimun waqa'una fi syirik? Orang muslim yang terjatuh ke kesyirikan. Syekh menamakan mereka musyrikun, beliau katakan di sini lam yafhamu. Berarti mazhabnya syekh apa? Bahwa ya paham hujjah laisa bisyirik. Ini kesalahan banyak sekali kita lihat pada kebanyakan orang yang membaca kitab Syekh Muhammad. Pertama, mereka enggak mau menamakan mereka sebagai musyrikun. Ya. Yang kedua, mereka mengatakan harus hilang syubhat. Ana bilang, ya, sebenarnya antum itu putus sanad sama Syekh Muhammad. Ya, putus sanad, ya. Antum tuh ngambil bukan dari Masyaikh Najd. Ya. Tidak, antum enggak ngambil dari Masyaikh Najd. Ya, antum cuma ada dua pilihan. Antum katakan Syekh Muhammad keliru, ya. Falakum dalik. Antum boleh, tapi antum harus punya dalil. Adapun antum mengaku, kami mengikuti dakwah Syekh Muhammad Al-Wahhab, salafiyah Syekh Muhammad Al-Wahhab, tapi kami berpendapat seperti ini. Ya, ini jauh panggang dari api. Ini cuma pengen sikap ilmiah, tidak menisbatkan kepada seorang kecuali memang pendapatnya. Adapun kamu katakan ini pendapat Syekh Muhammad Al-Wahhab, pendapat Syekh Muhammad Al-Wahhab dalam kitabnya tidak berpendapat demikian. Ya. Ini namanya kadzib alaih. Bohong atas nama Syekh Muhammad Al-Wahhab. Jelas? Ya, ini dari kalimat yang beliau pakai saja sudah kita bisa angkat itu. Apalagi sekarang yang mensyarah ya, Pak. Syekh Shalih Al-Syekh min sulalati Syekh Muhammad. Keturunannya. Ya, ini cucunya cucu. Orang yang paling paham tentang perkataan engkongnya. Ya. Sekarang kita mau ngambil lagi dari masyayikh yang lain. Baik, ini memang sedikit bikin mantul gitu loh. Nah, kalau kita mau bahas ini dalam ranah ilmiah, oke lah, gak ada masalah. Gara-gara ini boikot-boikotan, ya, begal-begalan, udah kayak yang paling benar aja. Gimana gak mantul gitu loh. Allah musta'an wa ilaihi tuqlan. Tapi kalau kita mau bahas dalam masalah ini, dalam ranah ilmiah, ya kan, menurut saya Syekh Muhammad keliru. Yang benar demikian, antum lakukan dalil, tapi antum punya dalil harusnya. Boleh aja, enggak apa-apa. Ya. Karena Syekh Muhammad juga bukan maksum. Dia bukan nabi kita. Ya, dia hanya alim dengan ulama yang bisa benar, bisa salah. Ini kita mau. Oleh karena itu beliau berkata, "Mafahimu makna hadis walam yafhamu." Mereka tidak memahami makna hadis-hadis ini. Disebut sini enggak paham, disebut sebelumnya mereka musyrikun. Musyrikun enggak paham. Ya. Musyrik jahil itu ada. Ya. Tapi menurut sebagian teman-teman enggak ada istilah musyrik jahil. Ya. Walau idza kanu lam yafhamu fa innahu la ya'ni annahu yuslab 'anhum al-hukm bisyirk al-akbar. Apabila mereka enggak paham, bukan berarti ya, hilang dari mereka hukum sebagai ya, pelaku syirik akbar. Artinya ya, sebagian orang menganggap karena mereka enggak paham berarti enggak disebut musyrik. Ya. Yang disebut musyrik itu yang paham. Ya, kemudian menolak. Ya. Namun tidak demikian keadaan. Kondisi mereka sesungguhnya kondisi mereka tidak paham bukan berarti mereka enggak disebut sebagai musyrik. Mereka disebut sebagai musyrik. Karena faham hujjah tilaisa bisyarat, karena faham hujjah bukan syarat dalam penegakan hujjah dalam masalah takfir. Wa hadha mabhadun, dan pembahasan ini perhatikan, bahasa ulama ad-da'wah ulama qablahum. Telah dibahas oleh ulama dakwah. Ulama dakwah itu akan sering dapati, ya. Yang dimaksud adalah ya ulama ya ulama an-najm. Ya, ulama dakwah tauhid, dakwah ya istilahkan dengan dakwah islahiyah. Ya. Dan anda rasa istilah ini cukup populer di khususnya di Libya. Libya ini Wahabi. Siapa yang ngajar tauhid di sana? Orang Saudi atau orang Sudan? Orang Sudan, tapi Wahabi. Baik. Nanti kan kalimat sini wal ulama qablahum. Jadi ini bukan istilah. Ya, pembahasan ini hanya populer di kalangan ulama najis saja. Enggak. Sebagaimana juga dipopulerkan oleh sebagian orang. Ya. Ini enggak ada sebelumnya. Ini kan cuma populer di kalangan ulama najis. Enggak. Enggak. Ini ulama sebelum mereka juga telah membahas masalah ini. Wala hal fahmul hujjah syartun am laysa bisyart. Pembahasannya apakah paham hujjah itu syarat, maksudnya syarat dalam takfir, atau dia bukan syarat? Ahlan, hayatullah, masyaallah, barakallah. Wallahu qala, wallahu azza wa jalla qala fi kitabih, dan Allah Ta'ala berfirman dalam kitabnya, wa ja'alna ala qulubihim akinnatan ayyafqahu. Ini ayat dia berbicara tentang orang-orang musyrikun. Ya, asliyun, orang musyrik asli. Tapi berkena ya, kendati demikian Allah bilang, kami telah jadikan di atas hati-hati mereka tabir. Penutup. Ya, untuk mereka bisa memahami. Mereka musyrikun tapi enggak paham. Ya, di mana sebagian mengatakan ya, dalam penegakan hujjah harus hilang syubhat. Ini jelas kekeliruan dalam manhaj, kekeliruan dalam al-faham. Yani ja'alna 'ala qulubihim aghtiyatan. Maksudnya kami telah jadikan atas hati-hati mereka penutup, tirai, wahujub. An yafhamu hadzal bala. Untuk bisa mereka memahami keterangan ini. Keterangan yang sampai kepada mereka ini. Wahadal inzar, dan peringatan yang sampai kepada mereka ini. Ya, datang kepada mereka Rasul, turun kepada mereka kitab, ya. Jadi mereka enggak bisa memahami. Ya, enggak bisa ya memahami. Bukan artinya enggak paham apa bahasa, tapi tidak bisa menerima. Qala fadalla ala anna al-musyrik. Maka ayat ini menunjukkan bahwa orang musyrik lam yafqahil kitab wa lam yafqahis sunnah, yakni lam yafham. Mereka tidak memahami Alkitab dan tidak juga sunnah, maksudnya tidak memahaminya. Qala wa tahqiqul maqam huna, dan rincian dalam masalah ini, karena ba'dhan nas qal, karena ada sebagian orang yang bilang, kaifa la tashtarituna fahma al-hujjah wa kaifa tuqamu al-hujjah bila faham? Gimana sih kok kalian enggak mensyaratkan harus adanya faham hujjah? Ya. Terus gimana hujjah itu bisa tegak tanpa adanya pemahaman? Ya. Wa tafsilul kalamuna anna faham al-hujjah naw'an. Ketahuilah bahwa rincian dalam masalah ini, paham hujjah itu ada dua. An-nawul awal fahmu lisan. Yang pertama yang disebut dengan paham lisan. Ya, paham bahasa. Fahadha laisal kalamu fihi. Pembahasan kita bukan pada jenis ini. Fa'innau syartun fi bulughil hujjah. Karena paham lisan itu adalah syarat sampainya hujjah. Ya, karena kalau Quran sampai kepada orang non-Arab dan tidak diterjemahkan, ya, tidak disebut ya, bahwa hujjah itu telah sampai. Ya, tidak dikatakan bahwa hujjah itu telah tegak. Kenapa? Karena dia tidak paham lisan namanya. Dan pembahasan kita bukan dari jenis yang pertama ini. Nanti yang kedua. Ya, Allah Azza wa Jalla qala, karena Allah Azza wa Jalla berfirman, wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qawmih liyubayyina lahum. Ialah kami mengutus seorang rasul kecuali dengan lisan kaumnya, agar si rasul ini menerangkan kepada mereka. Ini pasti dengan bahasa yang sama. Tak mungkin dengan bahasa yang berbeda. Allah Azza wa Jalla ja'ala hadzal Qur'an arabiyan litaqum al-hujjah bihi 'ala man yafqahu lisan al-arabi. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan Al-Qur'an ini dalam bahasa Arab agar dengan Qur'an ini hujjah menjadi tegak. Kepada siapa? Kepada orang yang paham bahasa Arab. Yang enggak paham bahasa Arab pakai apa? Terjemahan. Wa idza kana kadzalik, apabila demikian keadaannya, fa inna fahmal lisan hadza la budda minhu. Maka paham lisan itu harus dalam penegakan hujjah. Ya, sampean pakai bahasa Jawa ngomong sama orang Jawa, tegak enggak? Tegak. Ya, Al-Qur'an pakai terjemahan bahasa Jawa, ya, sama orang yang cuma bisa pakai bahasa Jawa. Tegak enggak? Tegak. Ya. Seperti itu. Dan enggak mesti harus ada yang nerangin lagi. Kenapa? Karena kalau perkaranya masalah tauhid, ya, keterangan Quran itu telah adalah yang paling jelas. Ya. Maka dalam beberapa literatur Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, beliau mengatakan, "Hal ba'da hadzal bayan?" Apakah setelah adanya keterangan Quran ini perlu ada keterangan lagi? Artinya emang ada yang lebih jelas, yang lebih gamblang, ya, yang lebih terang daripada bahasa Al-Quran? Enggak ada. Ya. Lain hal kalau masalahnya perkara lain. Ya. Selain at-tauhid. Ya. Nah. Selanjutnya qala, yani idza ataka rajulun yatakallam bighairi al-arabiyyah fa ataita bil hujjah ar-risaliyyah bil lughati al-arabiyyah. Dicontohkan kata beliau. Misalnya ada orang yang dia bicaranya pakai bahasa asing. Enggak ngerti bahasa Arab. Kemudian kamu datang kepada dia dengan hujjah risaliyyah, ya, yang menggunakan bahasa Arab. Wa dzalika la yafhamina kalimah. Dan orang ini jelas enggak paham walaupun satu kalimat. Fadha la taqulul hujjah qad qamat. Dalam kondisi seperti ini enggak dibilang hujjah telah tegak. Ya. La taqulul hujjatu qad qamat alaihi bi lisanin la yafhamuh hatta tablughahu bima yafhamuhu lisanuh. Kapan dianggap sampai? Kapan dianggap tegak? Ya, yaitu ketika sampai kepadanya dengan bahasa yang bisa dia pahami. Jadi kalau yang dimaksud dengan fahmul hujjah itu fahmul lisan, syarat atau bukan syarat? Syarat. Jadi pahami kan? Ya. Nah, sekarang jenis yang kedua dari fahmul hujjah, afwan, dari fahmul hujjah. Qala wa an-naw'u tsani fahmu ihtijaj. Yang kedua disebut dengan paham ihtijaj. Atau dengan ungkapan lain, fahmul iqna. Ya. Atau dalam istilah lain, Syekh mengatakan, ya, memahami, ya, bahwa hujjah, ya, hujjah Al-Quran lebih benar daripada hujjahku. Ya. Apakah yang seperti ini syarat? Laisa bisyarat. Ya. Artinya dalam penegakan hujjah itu bukan syarat, ya, orang yang sedang, ya, kita tegakkan kepadanya hujjah ini, ya, harus memahami bahwa hujjah Quran itu lebih benar daripada hujjah. Ya. Bukan syarat. Ya. Kalau dia katakan saya enggak paham, ya, maksudnya enggak paham bahwa hujjahmu lebih benar daripada hujjahku. Tapi saya paham apa yang kamu bilang. Tegak enggak hujjah? Tegak. Walaupun dia bilang saya enggak paham. Karena maksud dari ucapan dia saya enggak paham adalah saya enggak paham bahwa hujjahmu itu lebih benar daripada hujjahku. Itu disebut dengan fahmul ihtijaj, atau disebut juga dengan fahmul isna. Ya. Tapi dia paham bahasa orang itu. Dia paham, ya, arti-arti Al-Qur'an itu. Ya, bahkan Qur'annya sampai berdebu di taruh di rak. Ya, siang malam nyembah kuburan. Terus dia bilang saya enggak paham. Ya. Tegak apa di atas dia hujjah? Sudah tegak. Walaupun enggak ada yang datang kepadanya yang ngasih tahu ya fulan. Adalah usah. Ta'rif dalam penegakan hujjah bukan syarat. Karena bukan syarat dalam penegakan hujjah, seorang nabi harus datang ke rumah satu persatu dari orang-orang musyrikin. Cukup beliau berdiri di, ya, di puncak bukit dan mengatakan, ya bani fulan, ya bani fulan, ya bani fulan. Ya. Balak'am. Bahwa saya utusan Allah, turun kepada saya Al-Quran. Kayak wajib bagi semua yang dengar, ada nabi namanya Muhammad, pergi. Datang. Cari tahu. Dia akan dibahas bahwa Al-Kuhur, di antara jenis kufuran, ada namanya kufur ya. Sudah tahu ada nabi namanya Muhammad, tidak mau cerita. Sudah tahu ada Quran turun, tidak mau baca. Sudah tegak atas mereka. Yang kedua yang disebut dengan fahmul ihtijaj. Istilah lain fahmul iqdar. Bian yafham anna hadhihi al-hujjah allati fil kitab wa sunnah hujjatu at-tauhid aw fi ghairihi arjah wa aqwa wa adhhar wa abyad. Itu memahami bahwa hujjah yang terdapat dalam kitab dan sunnah seputar tauhid itu lebih benar, lebih kuat, ya, lebih jelas, lebih terang. Wa aw hiya al-hujjah ad-dahidah li hujjaj al-akharin. Bahwa dialah itu hujjah yang dibawakan oleh Quran dan Sunnah, itulah hujjah yang mengalahkan hujjah yang lain. Ya, ini yang tadi saya bilang. Jika orang bilang saya enggak paham. Ya. Maksudnya apa? Saya enggak paham bahwa hujjahmu lebih benar daripada hujjahku. Dia masih merasa bahwa hujjahnya lebih kuat. Ya. Tapi dia paham omongan orang itu. Ya. Nah, kondisi dia enggak paham hujjah yang seperti ini disebutkan qala wa hadha an-naw la yushtarat. Ini bukan syarat dalam hal takfir. Bukan syarat. Qala li'annahu 'azza wa jalla bayyana lana wa akhbara. Karena juga Allah telah terangkan kepada kita dan mengabarkan annal musyrikina lam yafhamul hujjah. Bahwa orang-orang musyrikin mereka tidak memahami hujjah. Faqala 'azza wa jalla wa ja'alna 'ala qulubihim akinnatan an yafqahu. Telah kami jadikan di atas hati-hati mereka penutup untuk bisa paham. Ya. Jadi mereka enggak paham tapi mereka musyrik. Ya. Itu juga firman Allah yang tadi sudah saya kutip, perkataan kaum Syu'aib kepada nabinya, ya Syu'aib ma nafqahu katsiran mimma taqul. Wahai Syu'aib, kami enggak paham kebanyakan apa yang kamu bilang. Tapi mereka musyrik. Musyrik kafir. Walaupun enggak. Bukan berarti Syu'aib ngomong pakai bahasa Inggris, kaumnya pakai bahasa Ibrani. Bahasanya sama. Wa qala 'azza wa jalla, dan Allah 'azza wa jalla juga berfirman, wa kanu la yastati'una sam'a. Dan dahulu mereka enggak bisa dengar. Apa maksudnya enggak bisa dengar? Apakah artinya tuli? Bukan. Mereka dengar hujjah namun sama intifa' mereka enggak dapat. Enggak bisa mengambil manfaat dari Al-Qur'an. Quran ada di rak, ya, tapi berdebu. Tidak pernah dilihat. Ya. Sehingga dia tidak paham apa itu Islam, apa itu Tauhid, kayak mana itu syirik. Ya, Quran di raknya. Ya, Quran di lacinya. Terus dibilang belum tegak padanya hujah. Aina hadza. Aina hadza ya. Wa kanu la yastati'una sam'a. Dan dahulu mereka tidak bisa mendengar. Dalam ayat yang lain, am tahsabu anna aktsarahum yasma'un aw yaqilun? Apakah kalian sangka bahwa kebanyakan mereka bisa dengar atau berakal? Kata Syekh Saleh, qala fahum la yasma'una sam'a fa'idah. Maksud enggak mendengar, mereka enggak bisa mendengar, ya maksudnya mengambil faedah dari pendengaran itu. Ya. Wa in sami'u sam'a udhun. Walaupun telinganya mendengar. Wa la yastati'una an yasma'u sam'a al-fa'idah. Wa in kanu yasma'una sam'a al-udhun. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala juga berfirman, walau 'alima Allahu fihim khairan la asma'ahum. Kalau Allah tahu ada pada mereka kebaikan, pasti Allah jadikan mereka mendengar. Maksudnya mendengar, mengambil manfaat. Walau asma'ahum la tawallaw wa hum mu'ridun. Dan kalau Allah jadikan mereka mendengar, mereka akan berpaling. Mereka akan pergi dan mereka akan berpaling. Baik. Ya, ini dalil-dalil ikhwan. Ya, kita pindah ke halaman 379. Faidan hum sami'u sam'al lisan. Ya. Berarti mereka mendengar, ya. Mendengar lisan, ya, orang yang menyampaikan hujjah. Lakin lam yasma'ul hujjah sam'a qalbin wa sam'i fahmin lil hujjah. Tapi mereka tidak mendengar, ya, al hujjah, ya, dan tidak bisa mengambil faedah, ya, dari apa yang mereka dengar. Qala ya'ni anna rajihah. Tidak bisa, ya, mendengar bahwa hujjah Quran itulah yang paling benar. Falam yafhamul hujjah walakinnahum fahimuha fahma lisan. Fahimuha li'annaha uqimat alaihim bilisanihim. Ya, mereka faham apa yang diutarakan, apa yang diucapkan, karena disampaikan dengan lisan mereka. Alladhi ya'lamuna ma'ahu ma'ani al-kalam walakin la yafhamuha. Tapi mereka tidak bisa memahami bima'na annal hujjah adhi raja. Maksudnya tidak bisa paham, tidak paham bahwa hujjah Quran itulah yang lebih kuat daripada hujjahnya dia. Tapi ini satu sisi. Kesimpulan dari Quran yang dimuliakan Allah bahwa, ya, orang yang mereka sampai kepadanya Al-Quran, bahwa mereka tegak atas mereka hujjah walaupun tidak paham. Ya, maksudnya tidak paham di sini, tidak memahami paham ihtijaj atau yang diistilahkan dengan paham paham ikna. Sisi yang kedua, ya, kita tambahkan sini sedikit saja. Kata beliau, qala wal wajhu tsani anna al kufra wal kuffar anwa. Ya, ini melengkapi pemahaman kita akan masalah ini. Karena yang namanya kekufuran, ya, dan orang-orang kafir itu enggak sama, enggak sederajat. Minum man kufruhu kufru inas. Di antara mereka ada yang kufurnya karena pembangkangan. Orang yang disebut kufur inas itu sudah sampai kepada mereka hujjah, tolak. Ya, didustakan. Ya. Kufur inas. Wa minum man kufruhu kufru taqlid. Dan ada di antara mereka yang ada yang kufurnya karena apa? Taqlid. Allah berfirman, bal qalu inna wajadna aba'ana ala umma wa inna ala atharihim muhtadun. Orang-orang musyrikun dulu mengatakan, kami dapati bapak moyang kami di atas satu ajaran dan kami cuma ikut jejak langkah mereka. Ini yang kufurnya kufur taklid. Wa min al-kuffar man kufru kufru irad mu'ridun 'anil haqq. Dan di antara orang kafir ada yang kufurnya karena berpaling. Ya. Berpaling dari kebenaran. Bal aktsaruhum la ya'lamun al-haqqa fahum mu'ridun. Bahkan mayoritas mereka tidak mengetahui kebenaran dan mereka berpaling. Kata beliau, qala wa idza ashtaritu fahma al-ihtijaj lil hujjah, fa ma'na dhalika al-masir ila mukhalafati al-ijma' bil qawl bi annahu la yaghfuru illa al-mu'anid. Jadi ini konsekuensi ya, dari ucapan bahwa takfir itu harus disyaratkan di sana apa? Faham? Faham hujah. Ya. Sebagaimana mengatakan ya, syarat dalam penegakan hujah itu harus adanya apa? Faham hujah. Orang harus paham. Ya. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya bahwa orang kafir itu cuma satu macam. Padahal orang kafir itu ada banyak macamnya. Ya. Konsekuensinya bahwa orang kafir itu cuma orang yang kufurnya kufur inat saja. Ya. Bisa dipahami gak nih? Karena kalau kita bilang harus paham, ya, berarti ya, harus hilang syubhat. Berarti kalau sudah hilang syubhat, kemudian dia mengingkari, berarti kufurnya kufur apa? Inat. Ya, padahal orang-orang kafir gak semuanya kufur inat. Bisa dipahami? Nah, ini dari sisi yang kedua. Jika qila innahu yushtaradu fahmu al-ihtijaj, yani an yafham man uqimat alayhi al-hujjah anna hadhihi al-hujjah aqwa wa tadhhab hujjat al-khusum. Fa ma'na dhalika an yasira al-qawlu ila annahu la yaqru illa man kana mu'anidan faqat. Kalau kita syaratkan dalam penegakan hujjah itu harus paham, ya. Itu artinya ya, seorang itu tidak kafir kecuali hanya karena inat saja. Ini madzhabnya siapa? Ya, yang mengatakan bahwa kufur itu munhasir hanya terbatas kepada kufur inat. Madzhabnya siapa? Madzhabnya Murji'ah. Madzhabnya Murji'ah. Jadi konsekuensi dari mengatakan bahwa syarat dalam penegakan hujjah itu harus paham hujjah, ini madzhab yang batil. Ya, harus hilang syubhat dalam penegakan hujjah, harus hilang syubhat. Bahasa lain itu begitu. Mereka bilang harus hilang syubhat. Ya, konsekuensinya apa? Konsekuensinya berarti tidak ada orang kafir kecuali yang inat. Dan membatasi kufur itu kepada inat, ya ini bukan mazhab Ahlussunnah. Wa ma'lumun anna al-kuffar laysu kullu mu'anidin. Jadi maklumi bahwa orang-orang kafir enggak semuanya itu karena inat. Bal minhum mu'anid. Ada dari mereka yang kufurnya kufur inat. Dan ada dari mereka yang kufurnya bukan karena inat. Seperti misalnya kufur jahil. Ya, kufur karena jahil, kufur ikrat. Ya. Kufur karena keberpalingan, kufur taklid. Ya. Nah. Wa minhum man jahadu biha wastaiqanatha anfusuhum wa minhumul muqallid wa minhumul mu'rid ila ghairi dhalik. Fa idzan. Maka dari sini. Fahmul hujjati laisa syartan fi iqamatiha. Ya, berarti paham hujjah bukan syarat dalam penegakan hujjah. Wa na'ni bi fahmil hujjah fahmuha min haitsu kaunuha dakhilatun bi hujjajil khusum. Dan yang kami maksud dengan paham hujjah yaitu memahaminya bahwa hujjah Quran itu ya lebih kuat daripada selainnya. Wa min haitsu kaunuha awdah min hujjajil khusum. Falau qala ba'da iqamatil hujjah 'alayhi وبيان الأدلة من الكتاب والسنة وبيان معنى العبادة وصفتها وبعد أن يقيم الحجة عليه عالم يعلم كيف يقيم الحجة ويزيل الشبهة ثم قال أنا لم أفهم هذا قد أقيمت عليه الحجة. Apabila ada orang bilang setelah penegakan hujjah, ya setelah ditegakkan dalil-dalil dari kitab dan sunnah, ya, dan diterangkan kepadanya makna ibadah dan sifatnya, dan ditegakkan oleh orang yang alim tahu bagaimana menegakkan hujjah dan menghilangkan syubhat. Jadi yang dijadikan ya dimaksud oleh syekh ya menghilangkan syubhat ada pada posisi siapa? Si alimnya, bukan ada pada posisi orang yang sedang ditegakkannya. Kadang orang suka salah paham di sini. Sampai hilang syubhat. Ya orang Allah pengen jadikan dia kufur. Ya. Terus Allah pengen jadikan dia mukmin. Ya. Artinya si alimnya tahu bagaimana menghilangkan syubhat. Gitu loh. Si alimnya ngerti bagaimana menghilangkan syubhat, tapi bukan syarat orang itu harus hilang syubhatnya. Beda antara dua ibarat. Ya, beda antara dua ibarat. Badan yuqimul hujja 'alayya 'alimun ya'lam kaifa yuqimul hujja wa yuzilu syubhat. Tsumma qala, kemudian dia bilang, "Ana lam afham." Saya enggak paham. Fala qad uqimat alaihi al-hujjah, maka di sini hujjah itu telah tegak kepadanya. Wa hadza kama yaqulu al-ulama, ini seperti yang dikatakan oleh para ulama. Wa yaqulu syekhul Islam fi mawadhi'a katsirah, dan diucapkan oleh syekhul Islam pada tempat yang banyak. Wa yaqru man qamat bihi al-hujjah ar-risaliyah, dan menjadi kafir orang yang tegak atasnya hujjah risaliyah kemudian meninggalkannya. Qala al-hujjah ar-risaliyah ya'ni allati yuqimuha ar-rusul, itu hujjah risaliyah yang ditegakkan oleh para rasul. Aw warasatul rusul mimman yuhsin iqamatul hujjah, atau ditegakkan oleh para penerus para rasul dari orang-orang yang mampu dalam menegakkan hujjah. Faman sami'al hujjah wa ansat laha thumma lam yaqtani', maka barang siapa yang mendengar hujjah ya wa ansat laha, dan ya memperhatikannya kemudian dia belum bisa menerima, wa qala ana lam aqtani', kemudian dia mengatakan saya belum bisa menerima, fa adam iqtina'ihi, maka kondisi dia tidak bisa menerima, huwa adamu fahmih, itulah dimaksud bahwa dia belum memahaminya. Kondisi ini laisa bisyart, bukan merupakan syarat fi sama'i qamatul hujjah, dalam penegakan hujjah. Artinya bahwa orang tersebut ya kalaupun dia tidak paham sampai kepadanya hujjah ya, dan dia tidak memahaminya, maksudnya tidak bisa menerima bahwa hujjah Quran itu lebih jelas ya, lebih terang daripada ya argumennya dia, maka orang tersebut ya telah tegak kepadanya hujjah. Allah taala ala alam. Ini bahasan kita. Terakhir. Allah taala alam. Subhanakallahumma hamdik. Shalawatulahillah. Astagfirullahaladzim.